ulang-ulang ucapan salaf dikumpulkan. Ada catatan khusus biar diingat-ingat. Ah. Baik. Ya Muhammad. Ah. Waqi' Ibnu Jarrah. Waqi' Ibnu Jarrah. La yanbulu ar-rajul hatta ya'khudha amman huwa fawqahu aw wa misluhu aw duna. Waqi' Ibnu Jarrah rahimahullahu taala ma'ruf dengan apa? Al-thiqah baina ad-da'ifain. Ya, seorang thiqah yang ada di antara dua yang da'if. Lalu demikian her. Ya, kenapa? Waqi' Ibnu Jarrah dikatakan al-thiqah baina ad-da'ifain. Ya, masyaallah. Ya, karena putra beliau dhaif, bapak beliau dhaif. Di antara bukti ahlu sunnah itu la yuhabi fid din. Ya, mereka ahlul hadis, ahlu sunnah tidak pidikasi. Ya, dalam agama ini ketika ditanya oleh seorang apakah saya ngambil hadis dari bapakmu? Jangan. Ya, abi dhaif. Ya, fil hadis. Dan putranya juga dhaif. Apa sebab dhaifnya? Iya, karena adamu dhabtul kitab. Ya, karena dia tidak menjaga kitabnya. Dhabt ada dua. Dhabtul sadr dengan hafalan, ada dhabtul kitab. Iya, catatan. Ada orang yang merusak tulisannya. Sehingga dia meriwayatkan hadis-hadis yang dia kira hadisnya, padahal ada seorang yang memasukkan hadis-hadis yang bukan hadis dia ke dalam catatannya. Sehingga Sufyan bin Waqi' putra dari Waqi' bin Jarrah dhaif karena sebab adamu dhabtul kitab. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Kita masih bahas masalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'an min hadid. Sudah kita baca di awal pembahasan ta'rif dari Syaikh Al-Baslam rahimahullahu taala. Kata beliau, secara syar'i rahan gadai itu adalah ja'alu malin tawthiqatan bi bidainin yustawfa minhu aw min thamanihi in ta'adhara al-istifa min dhimamil gharib. Ia menjadikan satu barang, satu harta sebagai tawthiqah, sebagai penguat adanya utang piutang, sehingga pihak yang menghutangi ya bisa memenuhi, artinya mengambil uang dari habis harta tersebut atau harga penjualan barang tersebut ketika pihak yang utang tidak bisa membayarnya. Sumusaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam Syarh Mumti', yang itu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, rahan barang gadaian itu bisa memang sama harganya, nilai dengan barang, sama dengan nilai utang, atau iya lebih mahal darinya, sehingga ketika terjadi kesulitan bayar dengan kesempatan kesepakatan berdua kemudian dijual dan iya dibayarkan hutangnya, adapun lebihnya diberikan kembali kepada pemilik barang. Atau yang ketiga juga boleh dengan gadaian yang akal, lebih kurang, lebih sedikit nilainya daripada hutangnya. Hutangnya 10 juta tapi digadaikan barang nilainya 5 juta misalnya. Ini boleh. Berkata rahimahullahu ta'ala di dalam salah mungkin, mungkin saya kira penting. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wama bil istilah fahuwa tawthiqatu dainin. Iya, dalam istilah adalah bukti hutang piutang bi'ainin, dengan satu benda yumkinu istifa'uhu, yang mungkin seorang yang memiliki piutang memenuhi haknya dengan barang tersebut, artinya senilai dengan hutangnya. Au atau ba'dhihi minha, atau dia bisa memenuhi sebagian piutang yang merupakan haknya dari benda tersebut, artinya barang yang digadaikan nilai lebih sedikit daripada hutangnya. Au atau min ba'di, atau dia bisa memenuhi piutangnya, mengambil uang yang tersangkut dalam pada si yang utang dengan sebagian nilai barang gadaian tersebut. Mungkin barang gadaiannya lebih tinggi, lebih mahal daripada nilai hutang dia. Ini yang pertama, yumkin istifahu, yakni tadi dia punya hutang senilai 10 juta, kemudian dia gadaikan misalnya mobil yang senilai juga 10 juta. Yang kedua, ba'dhi minha, yakni dia punya hutang 10 juta, kemudian dia gadaikan motor yang senilai 5 juta. Atau dia yang ketiga, dia punya utang 10 juta dan dia gadaikan mobil yang nilainya misalnya 30 juta. Ini tiga-tiganya dibolehkan. Tawthiqatu dainin bi'ainin yumkin istifa'uhu au ba'dhi minha au min ba'dhiha. Nah, itu mungkin yang perlu diingat, ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syaikh Abdul Basam rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, ats-tsani, atau sudah ya, yang keempat sekarang, ya, faidah dari hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ya makanan syair, beliau seorang Yahudi dengan hutang dan beliau menggadaikan ya rompi besinya, baju besinya. Sudah kita baca, ini menunjukkan bolehnya hutang, bolehnya rahan gadai walaupun dalam keadaan mukim. Yang kedua, bolehnya bermuamalah dengan orang kafir. Ya, yang ketiga, dibolehkan dari sini bermuamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya harta yang haram selama bukan tidak ketahui itulah barang yang jelas-jelas dari hasil haram. Yang keempat, kata beliau rahimahullah, walaisa fil hadithi dalilun ala jawazi bai'i silah al kufar. Tidak ada dalam hadis ini dalil bolehnya menjual senjata ke orang kafir. Lianna dir'a laisa min as-silah. Nah, dir'a, rompi besi, baju besi, itu bukan dari bagian dari senjata. Yang kedua, wa lianna rahna laisa bai'an aidha. Dan juga karena rahan gadai itu bukanlah jual beli. Walianna alladhi rahana indahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ahu fi hisabil musta'minin alladhina tahta himayah wal hirasah. Yang ketiga, kan orang Yahudi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menggadaikan dir'ahnya kepada orang Yahudi tersebut adalah termasuk teranggap sebagai kafir musta'min, yang minta jaminan keamanan, yang diberi keamanan oleh pemerintah muslimin, yang di bawah pengawasan pemerintah muslimin. Fala yukhsha minhum satuhu aw khiyana, sehingga tidak khawatirkan penyerangannya, tidak khawatirkan pengkhianatannya. Iya, tiga alasan sekali lagi dari hadis ini tidaklah dijadikan dalil bolehnya menjual senjata ke orang kafir dengan tiga alasan. Yang pertama apa? Yang pertama, dira' ad-dira'u laisa minas silah. Rompi yang digadikan Rasul bukan senjata. Yang kedua, wadana rahna laisa bai'an. Rahan gadai menggadai itu bukan jual beli. Yang ketiga, karena Yahudi tersebut, Yahudi yang teranggap sebagai musta'minin yang di bawah pengawasan pemerintah muslimin, ya sehingga tidak khawatirkan pengkhianatannya. Qala fa inna i'anatal kuffar wal a'da bil asliha muharramah wa khianatun kubra. Karena asalnya hukumnya ya membantu orang kafir, membantu musuh-musuh Islam dan memberikan senjata kepada mereka adalah haram dan satu pengkhianatan yang besar. Sehingga ini bukan dalil bolehnya menjual senjata kepada mereka. Al-khamis yang kelima, fihi ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam min al-iqlal waz-zuhud. Iya, di sini menunjukkan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam iqlal, yakni bersedikit-sedikit dalam masalah dunia, waz-zuhud fi dunya. Ragbata aw ragbatan fima indallah. Karena semata-mata beliau mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa karaman, dan karena iya kemurahan beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang meminta kecuali memberi kepada peminta tersebut selama beliau memiliki yang diminta. Fala yad'u malan yukhiru indah. Beliau tidak membiarkan ada harta berada di sisinya. Iya, diberikan kepada yang lain setiap ada meminta beliau berikan. Karena raghbah bima indallah dan karena karam, maka beliau iya bersedikit-sedikit dalam masalah dunia dan biar seorang yang zuhud. Qala al-sadis yang ke-6, wa fihi tasmiyatu sya'ir bi ta'am. Di sini menunjukkan bahwasanya sya'ir juga dinamakan dengan ta'am. Ta'am itu digunakan juga untuk bermakna sya'ir. Khilafan liman qassara tasmiyal khintah. Iya, berbeda dengan mereka-mereka yang mengkhususkan ya penamaan ta'am untuk khintah. Faqad sabata min ba'di turuq anu isrun au thalathuna sha'an min sya'ir. Kata Syaikh Abdul Basam rahimahullah telah sabit dalam sebagian jalan hadis, iya, beliau ketika itu mengambil 20 atau 30 sa' untuk kebutuhan keluarganya. Beliau berhutang 20 sa' syair atau 30 dan menggadaikan baju besinya. Qala sabi' yang ketujuh, wa fihi jawazur rahn fil hadar. Bolehnya rahn gadai ketika dalam keadaan hadar, ketika dalam keadaan mukim. Ini sudah kita baca, nanti satu lagi kita tunda sambil kita membaca masalah yang lain. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara ahkam yang sudah kita catat kemarin, yang pertama, tidak boleh rahn sesuatu yang tidak boleh dijual. Iya, tidak boleh menggadai barang yang diwakafkan. Tidak boleh gadai barang-barang yang tidak berharga, anjing dan semisalnya. Ia tidak boleh gadai barang yang sedang digadaikan kepada yang lain dan seterusnya. Tidak boleh menggadaikan barang-barang yang tidak bisa dijual, karena gadai itu adalah untuk memenuhi hutang. Yang kedua, wa ishtaratu ma'rifatu qadir rahn wa jinsuhu wasifatuhu. Disyaratkan harus diketahui ya kadar barang yang digadaikan, jenisnya dan sifatnya. Ya, kalau dia gadaikan mobil misalnya, ya mobilnya satu, jenisnya mobil apa, sifatnya bagaimana, ya biasanya seharga berapa. Yang ketiga, an yakuna rahin malikan lil marhun. Pihak yang menggadaikan tersebut adalah orang yang jaizat tasarruf, yang dibolehkan bertransaksi. Iya, dia seorang yang mumayyiz atau aqil, baligh atau mumayyiz, Iya, Rasyid. Dibolehkan di dalam syariat untuk bertransaksi. Kemudian malikun marhun, dan dia memiliki barang yang digadaikan tersebut. Barang gadai ini milik dia. Atau ma'dhunan lah, atau diizinkan untuk menggadaikannya. Iya. Ma'dhun imma dia sebagai wali, wali anak yatim, atau wali ya safi, yang jelas nam dia dapat izin atau dia dapat taukil, perwakilan, yang jelas intinya dia dibolehkan untuk menggadaikan karena dapat izin. Yang keempat, laisa lirahin at-tasarruf firrahan bighairi ridha al-murtahin. Seorang yang telah menggadaikan barangnya tidak bisa dia ya menggunakan barang yang digadaikan tanpa ada izin, tanpa ada ridha pihak yang memberikan utang. Iya, ar-rahin itu yang menggadaikan, al-murtahin itu yang memberikan pinjaman, murtahin. Dia sudah menggadaikan barang misalnya A, sudah digadaikan, enggak boleh dia pakai kecuali dengan ridha al-murtahin. Demikian juga kata beliau rahimahullahu taala, wala yamliku al-murtahin dzalika bi ghairi rahin. Dan juga dia tidak boleh seenaknya memiliki barang tadi. Tidak berhak dia memiliki barang ini tanpa ada keridhaan pihak yang ngutang. Ya, misalnya dia motor, tidak boleh langsung karena motor enggak bayar-bayar langsung dirampas. Milik ini sudah milik saya ini. Atau misalnya apa mobil, pokoknya milik saya, kamu enggak bayar-bayar utang. Enggak bisa. Tidak bisa dia memiliki barang gadaian tadi tanpa seizin yang menggadaikannya, tanpa keridhaan dia. Ada beberapa lagi insyaallah kita baca, sambil kita baca poin yang ketujuh. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Thank you.